Kan ku ikuti jejak langkah mentari, walau ku tahu jejaknya tak bertepi, ku ikuti. Larut malam ketika bumi sedang bermimpi, masih saja ku ikuti jejak mentari. Letih hati, lelah jiwa merapukan sukma. Namun aku tak mungkin menyerah. Demi hidup, demi cinta, aku harus mampu memeluk bumi. Memang harus.